السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita lanjutkan sesi pertanyaan, ada satu perkara yang perlu disampaikan berkait dengan masalah ukhuwah, yaitu memilih siapa yang kita jadikan sebagai sahabat, saudara, teman yang kita cintai. Karena tadi sudah dibahas bahwa awthaq urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka berarti kita harus tahu siapa yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita benci. Siapa-siapa yang kita cintai dia sebagai saudara kita, teman kita, sahabat kita, dan siapa yang kita benci karena kita tidak suka kepadanya atau mengkhawatirkan diri kita dari kesesatannya dan lain-lain. Dan ini, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, sangat penting. Karena ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, datang rajulun, datang seseorang, bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi mengatakan pada orang tadi, wama a'dadta laha, apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat? Dia menyatakan, tidak ada apa-apa yang aku persiapkan, kecuali aku cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menyatakan kepadanya dengan kalimat, al-mar'u ma'aman ahad, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Kata Anas bin Malik, sungguh aku sangat bahagia, sangat gembira, enggak pernah aku bahagia seperti kebahagiaan ketika mendengarkan kalimat ini. Al-mar'u ma'aman ahad, seseorang bersama orang yang dicintainya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, fa'ana uhibbun nabi, kata Anas, aku cinta kepada Nabi, wa Abu Bakrin, wa Umar, semoga Allah gabungkan aku bersama mereka, wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum. Semoga aku digabungkan bersama mereka nanti karena cintaku kepada mereka. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku tidak bisa mengamalkan seperti amalan mereka. Tetapi karena cinta pada mereka, mudah-mudahan digabungkan bersama mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka betapa bahayanya mereka-mereka mencintai orang yang salah. Mencintai orang-orang yang sesat. Ahlul dalal. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menyatakan. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani juga. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Maka perhatikanlah siapa yang dia jadikan teman dekatnya. Maka hendaklah masing-masing melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Juga disebutkan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, innama matalul jalisis salih wal jalisis su. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek, kahamilil misk wa nafikhil kir. Permisalannya seperti pembawa minyak wangi dan peniup bara api. Fahamilil misk, pembawa minyak wangi, imma an yuhdika wa imma an tabta'u minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Pembawa minyak wangi, bisa jadi engkau akan mendapatkan minyak wanginya, atau engkau membeli daripadanya, atau paling tidak mendapatkan harumnya. Tetapi, jalisisu, teman duduk yang jelek. Nafikhil kir, seperti peniup api, pandai besi. Imma an yahriq thiyabak, bisa jadi bajumu akan terbakar, berlubang-lubang karena percikan api. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, atau paling tidak engkau mencium bau yang busuk, bau yang jelek, menyesakkan dada karena asapnya. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Maka pilih teman. Apakah hamilil misk atau nafikil qir? Kalau engkau bersahabat dengan hamilil misk, insyaAllah, banyak baiknya dari semua sisinya. Ima kamu mendapatkan dari dia, wa ima membeli daripadanya, wa ima paling sedikit tercium bau harum di sisinya. Tetapi kalau nafikhil kil, ima terkena percikan apinya, atau paling tidak terganggu dengan bau busuknya. Ini semua barakallahu fikum, dalil-dalil yang menyuruh kita memilih. Siapa yang kita jadikan sahabat? Siapa yang jadikan teman duduk? Siapa yang kita mencintai dia, menyukai dia, bersahabat dengan dia? Dan siapa yang kita hindari dan kita jauhi? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Masih ada lagi riwayat lain. Hadis yang lain. Yaitu hadis dari Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. La tusahib illa mu'minan. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi yang juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Bahwa Nabi menyatakan, la tusahib illa mu'mina, jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali taqi, kecuali orang yang bertakwa. Yang diundang olehmu, yang diajak olehmu, orang yang bertakwa. Dan ini dikatakan dalam syarah hadisnya atau ta'liq dalam hadisnya, bahwa yang dimaksud adalah yang bikhtiyarik. Artinya engkau ngundang orang-orang yang baik. La ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Orang-orang baik, orang yang bertakwa. Tetapi kalau masalah sedekah, disebutkan dalam Al-Quran, yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan dengan sukarela kepada orang miskin, anak yatim, dan asira. Asir, tawanan. yang tentunya kafir. Artinya bukan itu. Tetapi yang kamu ingin menjamu, ingin mengundang, maka jangan kamu undang ke rumahmu kecuali orang-orang yang saleh atau orang-orang yang bertakwa, ahli sunnah. Nah, ini khudinin a'azakumullah, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, disebutkan oleh para ulama tentang siapa-siapa yang pantas menjadi sahabatmu. Atau siapa-siapa yang pantas untuk engkau duduk bersamanya. 5 perkara yang harus ada pada orang tersebut untuk kita jadikan sebagai sahabat. Ayakuna aqilan, hasanul khuluq, ghairu fasiq, wala mubtadi', wala harisin 'ala dunya. Hendaklah cari teman yang baik, yaitu aqil, yang pertama, berakal. Jangan berteman dengan orang dungu. Kata Ibn Hibban, orang dungu itu seperti ular. Dia tidak mengenali kecuali ladak wasum. Tidak tahu kecuali bagaimana menyengat, bagaimana memberikan bisanya, racunnya. Bahkan ada pepatah Arab yang menyatakan, aduwakal alim khairun min sahibakal jahil. Musuhmu yang berakal tidak lebih berbahaya daripada temanmu yang bodoh. Qanibidina azakumullah, aqilan. Yang kedua, husnul khuluq, berakhlak baik. Kata Ibn Hazm rahimahullah, man talabal fadha'il lam yusayir illa ahlahu. Siapa yang ingin mendapatkan keutamaan, maka dia tidak akan berjalan kecuali bersama orang yang utama. Kalau ingin mendapatkan keutamaan, maka jangan bersahabat kecuali dengan orang yang memiliki keutamaan. Yurafiq fitilkat tariq, yang menemani dalam jalan, yang menemani dalam safarnya, adalah orang yang baik pula. Khonibidina azakumullah. Dikatakan oleh hukama, orang-orang yang bijak, i'rif akhaka bi akhihi qablak. Untuk memilih, kenali yang akan jadi sahabatmu dengan sahabat dia yang sebelumnya. Sebelum jadi sahabat kamu, dia bersahabat dengan siapa? Oh, si fulan. Jangan. Artinya bisa diukur dengan teman dekatnya. Atau ya'rifin nas bi ikhwanihim. Maka 2 perkara sudah penting sekali. Aqilan wa husnul khuluq. Berakal dan baik akhlaknya. Yang ketiga, ghaira fasiqin. Tidak fasik. Bukan orang yang pecandu. Narkoba misalnya. Bukan orang yang selalu berbuat dosa. Fasik, terkenal fisiknya. Jangan. Al-aqil la yusahibul ashrar, kata Ibn Hibban. Orang yang berakal enggak akan bersahabat dengan orang-orang jelek. Orang-orang yang ashrar, yang jahat, atau fasik, atau orang-orang yang sahibus su. Yang keempat, wala mubtadi'in, tidak pula ahlul bid'ah. Dan itu sudah ma'ruf, sering disampaikan. Berkata Sa'id bin Jubair, la an yusahib ibni fasiqan syatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashhab 'abidan mubtadi'a. Sungguh kalau anakku bersahabat dengan seorang yang fasik, masih lebih baik, lebih ringan daripada bersahabat dengan seorang mubtadi', ahlul bid'ah. Ini yang keempat. Yang kelima, wala harisin 'ala dunya. Dan jangan orang yang hubbud dunya, yang hanya mementingkan dunia. Perjuangannya untuk dunia, hidupnya untuk dunia. Ini haris 'ala dunya. Jangan. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terbawa. Yang tadinya timbangan akhiratnya lebih tinggi daripada kepentingan dunianya, karena bersahabat dengan dia berubah. sedikit demi sedikit. Pertama ditanya, kamu itu penghasilannya apa sih? Oh gini. Kalau kamu mau bisnis yang berhasil, saya punya. Ini baik kan niatnya. Setelah itu diajari. Ini. Setelah jalan, masih diingatkan lagi. Kamu jangan begini, harus begini. Kalau kamu dudukkan pegawai di sana, tidak akan pernah berhasil. Kamu sendiri yang harus mengatasi. Maksudnya jangan sibuk di pondok. Duduk di tempat bisnismu. Cuma dia gak bilang gitu. Kalau dikesalkan orang lain, bahaya. Harus kamu sendiri yang duduk di situ. Si fulan gagal. Sampai jadinya seperti dia. Sahibul dunia. Lupa dengan kajian. Lupa dengan zikir. Terlambat sholat. Bahkan kadang tidak sempat ke masjid. Ila akhirih. Sibuk dengan dunianya. Maka 5 perkara ini sebagai ciri-ciri. Carilah seorang yang akil. Berakal. Berakhlak mulia. Dalam keadaan bukan orang fasik. Bukan ahlul bid'ah. Jadikan sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.